Bersama kita bisa, itu slogan yang luar biasa. Bersama kita jaya, itu tak bisa dibantah. Karena memang bersama akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Bersama sebagai ekspresi saling menerima satu dengan yang lainnya. Bersama sebagai ikatan cinta. Apapun bisa kita lakukan untuk menciptakan berbagai perubahan. Sendiri kita celaka, tak punya daya. Karena sendiri hanyalah sikap cinta diri yang tak semestinya. Tapi bersama adalah cinta yang punya semangat untuk menyatu dan membangun untuk kita semua. Bersama kita bisa membawa kota di mana kita ada menggapai puncak sejahteranya. Bersama kita bisa membawa negara menjadi impian tiap anak manusia. Bersama kita bisa mengentas kemiskinan dengan mengulurkan tangan menopang saudara yang terpuruk. Bersama kita bisa dengan membagi apa yang ada sehingga hidup ini menjadi sangat indah. Bersama kita bisa, kalau kau sadar kau mayoritas, tolonglah yang minoritas dan bukan sebaliknya. Dengan demikian kita bisa mengekspresikan hidup kita sebagai manusia. Karena manusia bisa bersama. Manusia tak mengenal hukum rimba. Manusia tak gagap dengan perbedaan. Karena manusia memang punya keunggulan untuk mengelola alam semesta. Manusia unggul dari ciptaan makhluk lainnya. Mari kita buktikan bahwa kita manusia yang bisa bersama dan berkarya untuk kebaikan kita semua. Bersama saya, Bigman Sirait.